Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wala rasula ba'da amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullahalladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti' Allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna khairal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an barakallahu fikum. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur pada Allah azza wa jalla yang kembali mempertemukan kita di salah satu di antara rumah Allah azza wa jalla untuk sama-sama berzikir kepada Allah, untuk sama-sama beribadah kepada Allah azza wa jalla, untuk bersama-sama mentadaburi ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala agar kita bisa beramal di muka bumi ini sesuai petunjuk Allah azza wa jalla dan sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwat fillah, kita masih membaca tafsir di dalam surat At-Takwir yang merupakan surat Makkiyah. Naam, kita membaca beberapa ayat, ayat pertama sampai ayat yang ke-14. Namun kemarin kita baca baru beberapa ayat, maka insyaallah kita akan ulangi dan selesaikan ayat pertama sampai yang ke-14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idzasyamsu kuwirat, dan apabila matahari itu digulung. Matahari terbelah, pecah, tergulung. Semua ini menunjukkan kengerian-kengerian yang pasti terjadi nanti pada yaumul kiamah. Wa idzan nujumun kadarat, dan apabila bintang-bintang itu berjatuhan. Wa idzal jibalu suyyirat, dan apabila gunung itu dijalankan, berjalan, berpindah dari tempatnya sehingga dia hancur, lama-lama menjadi debu. Wa idzal 'isyaru 'utilat, dan apabila harta yang paling mahal di zaman itu yaitu unta betina, ternyata unta betina yang bunting atau diiringi oleh anak-anaknya, utilat, dibiarkan, tidak lagi diperdulikan. Apabila harta kekayaan yang paling berharga ditinggalkan, tidak diurus, dibiarkan begitu saja, karena memang hari kiamat adalah hari yang sangat mengerikan sehingga seseorang tidak mikir lagi dengan harta yang dia miliki. Wa idzal wuhushu husyirat, dan apabila binatang-binatang buas itu dikumpulkan untuk diadili, dikisos oleh Allah azza wa jalla. Wa idzal biharu sujjirat, dan apabila lautan dinyalakan, bayangkan 2/3 2/3 di dunia ini yaitu lautan dinyalakan, api di mana-mana, sungguh sangat mengerikan. Wa idzan nufusu zuwijat, dan apabila jiwa-jiwa itu dipertemukan, orang-orang baik bersama orang-orang baik, para pendosa bersama para pendosa, orang-orang kafir bersama orang-orang kafir, bersama syaitan dan orang-orang munafik wal iyadzu billah. Wa idzal mau'udatu su'ilat, dan apabila bayi-bayi wanita, anak-anak wanita yang dikubur hidup-hidup itu, mereka ditanya, bi ayyi dzambin qutilat, atas dasar dosa apa mereka dibunuh. Wa idza as-suhufu nushirat, dan apabila itu dibuka. Wa idza as-sama'u kushitat, dan apabila langit itu dihilangkan, dilenyapkan. Wa idza al-jahimu su'irat, dan apabila neraka jahanam itu dinyalakan. Wa idza al-jannatu uzlifat, dan apabila surga itu didekatkan. Alimat nafsum ma ahdarat, maka masing-masing jiwa mengetahui apa yang telah dia kerjakan untuk hari kiamatnya. Ikhwati fillah, idza hasalat hadhihi al-umur al-ha'ilah, apabila kejadian yang mengeri ini pun terjadi, tamayyazul khalq, maka terpisahlah manusia dan jin terpisah. Wa 'alima kullu ahadin ma qaddamahu li akhiratihi, maka masing-masing jiwa mengetahui apa yang telah dia kerjakan, apa yang dia telah persiapkan untuk hari kiamatnya. Wa ma ahdaru fiha min khairin wa syarrin, dia pun akhirnya tahu hadir di hadapannya kebaikan-kebaikan yang pernah dia lakukan dan juga kejelekan-kejelekan yang pernah diamalkan, semuanya hadir. Wa dzalika idza kana yaumul qiyamah tukawwaru asy-syamsu, yang demikian itu apabila terjadinya hari kiamat ketika matahari digulung. Ay artinya tajma'u wa tulaffu, artinya ketika matahari dikumpulkan dan dilipat. Wa yukhaffaful qamar, sehingga bulan pun hilang cahayanya. Wa yulqiyani finnar, di mana matahari dan bulan dua-duanya dimasukkan di ke dalam api neraka. Ini menunjukkan betapa lebarnya, besarnya, luasnya neraka. Matahari dan bulan pun dimasukkan ke dalam neraka untuk menghinakan para penyembah matahari dan bulan, bahkan menambah azab mereka dengan panasnya matahari. Waliyadu billah. Ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Dan kita sudah pernah mendengarkan riwayat yang menyebutkan bahwasanya neraka itu didatangkan, di mana neraka memiliki 70 ribu tali kekang. Satu tali kekang ditarik oleh 70 ribu malaikat yang kuat-kuat, besar, lebar, dalamnya neraka yang sungguh sangat mengerikan. Ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullahu jami'an barakallahu fikum. Wa idzan nujumu kadarat, dan apabila bintang-bintang itu berjatuhan. Ay artinya taghayyarat, berubah. Wa tusaqqatat, dan kemudian berjatuhan. Min aflakiha, dari tempat orbitnya. Berjatuhan, tidak lagi beredar di orbitnya. Akhirnya bulan itu hanya berjatuhan. Wa idzal jibalu suyyirat, dan apabila gunung-gunung itu dijalankan. Gunung berjalan, berpindah dari tempatnya. Sorot kasibam mahila, maka jadilah gunung itu seperti pasir-pasir, tumpukan pasir-pasir. Tsumma sorot kal ihnil manfus, kemudian berubahlah naam gunung-gunung tadi menjadi kapas-kapas yang berterbangan. Nah, kemudian semakin diberjalankan, saking kencangnya kengerian, kencangnya angin atau naam, wallah alam bisab, yang menyebabkan gunung itu berterbangan sehingga menjadi debu. Tadi menjadi pasir, kemudian menjadi lebih halus lagi, menjadi seperti kapas-kapas, menjadi seperti debu. Naam. Summa taghayyarat wa sarat haba'an mansura, seperti debu yang berterbangan. Wasirat an amakiniha, kemudian berpindah, berjalan dari tempatnya, tidak lagi berada di tempatnya, pindah ke tempat yang lainnya, hancur menjadi debu. Wa idzal insyaru ibtila, dan apabila unta-unta bunting itu dibiarkan oleh pemiliknya. Ay artinya atulan nasu hina idzin nasais amwalahum, di mana manusia membiarkan, tidak lagi peduli dengan hartanya yang paling berharga. Allati kanu yahtammuna laha, padahal dulu ketika di dunia mereka memperjuangkannya, mengusahakannya, menjaganya pada seluruh waktunya. Dijaga, bahkan tidak diinfakkan, tidak disedekahkan, tidak dikeluarkan untuk kepentingan agama Allah Subhanahu wa taala. Ternyata ketika kematian saja dia sudah tidak peduli dengan hartanya. Ketika ajal saja Naam, sudah tanda-tanda kematian, dia pun enggak ngurus dengan harta yang dia miliki, yang selama ini dia betul-betul habiskan waktunya untuk memperjuangkannya. Maka hendaklah memperbanyak, yaitu memperbanyak mengingat kematian. Dan juga mengingat tentang hari kiamat. Tetapi yang ngeri bukan hanya hari kiamatnya, tetapi setelah kiamat, yaitu kalau kiamat kecil, yaitu ketika seorang meninggal dunia, adanya yaumul hisab, adanya pertajaran malaikat mungkar dan nakir di alam kubur. Pada yaumul kiamat adanya yaumul mizan, adanya padang mahsyar, di mana manusia berlarian ke sana kemari sampai 5000 tahunan, wallahu alam bisawab, mereka ketakutan, kemudian ditimbang, dihisab. Dan enam, ini semua adalah hari yang sangat mengerikan. Belum lagi mereka harus melewati sirat yang di bawahnya adalah neraka jahanam, jembatan yang lebih tipis daripada rambut, lebih tajam daripada pedang. Semua orang harus melewatinya. La haula wala quwwata illa billah. Wa idzal insyaru utila, dan apabila unta-unta betina yang bunting itu, harta-harta manusia yang paling berharga ditinggalkan, tidak dipedulikan lagi. Faja'ahum ma yudhiluhum anha, di mana ketika datang perkara-perkara yang menakutkan yang menyebabkan dia lupa dengan hartanya, tidak peduli lagi dengan harta yang dia miliki. Wa nabahu bil isyar, Allah memperingatkan dengan isyar, yaitu unta betina yang bunting. Wa ya'nauqu allati tattabi'aha auladuha, yaitu unta betina yang diikuti oleh anak-anaknya. Dan apabila unta-unta betina yang diikuti oleh anak-anaknya ditinggalkan, tidak dipedulikan lagi. Wa ya anfusu amwalul Arab, yang merupakan harta yang paling berharga di sisi orang Arab ketika itu. Idzaka indahum, ketika di masanya. Alama huwa fi ma'naha min kulli naqis, dan ini juga mengandung makna seluruh harta yang paling berharga pada hari kiamat, pemiliknya tidak peduli lagi. Wa idzal wuhush husyirat, dan apabila binatang-binatang buas itu, binatang-binatang itu dikumpulkan. Jumi'at al-yaum al-qiyamah, dikumpulkan pada hari kiamat untuk liyaqtasullah min ba'diha li ba'din, agar Allah mengkisos sebagian mereka dengan sebagian yang lainnya. Wa yarul ibad tamalu adlihi, dan manusia melihat nam betapa adilnya Allah Subhanahu wa taala. Allah nam kisos yang zalim, yang menzalimi yang lainnya. Hatta innahu liyaqtasa minal qurana'i lil jamma'i, sehingga Allah kisos antara kambing yang bertanduk dengan kambing yang tidak bertanduk dengan seadil-adilnya. Sumayuqalulaha, kemudian dikatakan kepada binatang tersebut, kuni turoba, jadilah kalian debu. Sehingga manusia yang melihatnya pun ingin menjadi debu. Namun betapa meruginya manusia. Nam, mereka memiliki mata, tapi matanya tidak digunakan untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Betapa ruginya manusia. Mereka memiliki hati, tetapi hati mereka tidak digunakan untuk memikirkan ayat-ayat Allah, kebesaran-kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Mereka memiliki telinga, tetapi telinga mereka tidak mau mendengarkan dibacanya ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Mereka lebih suka untuk mendengarkan selain kalam Allah Subhanahu wa taala. Kalau hewan, mereka diadili, namun setelah itu mereka menjadi debu. Tetapi manusia, mereka diadili, kemudian mereka diberi keputusan apakah mereka berada di dalam jannah atau di dalam annar. Ikhwati billah, kalau hewan, mereka memiliki akal, mereka memiliki insting. Ketika ada bahaya, mereka tidak akan menempuhnya. Mereka akan menjauh, mereka akan lari sejauh-jauhnya dari perkara yang membahayakan. Tetapi berbeda dengan manusia, sudah tahu perkara itu dilarang, akan membahayakan dirinya di dunia maupun di akhirat. Tetapi manusia yang jahil dan bodoh ini tetap saja menempuh, melakukan, mengamalkan, melanggar apa yang Allah larang, padahal berbahaya, bahaya bagi dirinya nanti di akhirat. Tetapi tetap saja manusia itu melanggarnya. Sungguh betul-betul bodoh manusia, kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa idzal biharu sujjirat, dan apabila lautan itu dinyalakan, artinya awqadat fasarat ala azmiha naran tatawaqqada, apabila lautet itu dinyalakan, menyala sehingga besar apinya, sehingga berkobar-kobar apinya. Wa idzan nufusu zuwijat, dan apabila jiwa-jiwa itu dipertemukan, ai qarana kullu sahibin amila ma'a nadhirihi, yaitu digabungkan, dipasang-pasangkan, dikumpulkan seseorang itu sesuai dengan orang yang semisalnya. Nah, sesuai amalannya. Fajamal abror mal abror, maka dikumpulkan orang yang berbakti, orang yang bertakwa, orang yang berbuat kebaikan bersama orang-orang bertakwa, bersama orang-orang yang baik, bersama orang-orang yang melakukan kebaikan-kebaikan. Wal fujjar mal fujjar, orang-orang jelek digabungkan bersama orang yang jelek, orang-orang kafir, orang-orang munafik digabungkan bersama orang kafir dan orang munafik, orang-orang pendosa dikumpulkan bersama para pendosa. Wazawajal mu'minuna bil huril 'ain, dan orang-orang beriman digabungkan bersama bidadari, bidadari yang sangat cantik. Wal kafiruna bisyayatin, sedangkan orang-orang kafir mereka digabungkan bersama syaitan-syaitan yang juga kafir. Wa hadza qaulihi ta'ala, dan ini semisal dengan firman, sama dengan firman Allah Ta'ala, wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara, maka dibawalah orang-orang kafir itu ke dalam neraka jahannam, dalam neraka jahanam dalam keadaan mereka berbondong-bondong, berombong-rombongan. Mereka dikumpulkan orang kafir semuanya dibawa berombong-rombongan, berkumpul sesama orang kafir dibawa, digiring ke neraka jahanam. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ila jannati zumara, dan adapun orang-orang yang beriman, orang-orang bertakwa, mereka digiring menuju jannah, menuju surga dalam keadaan berombong-rombongan. Ahsyuru alladziina dzalamu wa azwaajahum, maka berkumpullah orang-orang yang zalim bersama teman-teman sejawat mereka. Orang-orang yang zalim dikumpulkan bersama orang-orang yang zalim. Wa idzan nufusu zuwijat, dan apabila jiwa itu dikumpulkan, dipertemukan dengan sejenis sesuai dengan amalan mereka masing-masing. Wa idzal mau'udatu su'ilat, dan apabila bayi-bayi wanita yang dibunuh su'ilat, ditanya. Wa yallati kanat al-jahiliyah al-juhala, yang mana dulu di masa jahiliyah orang-orang yang bodoh mereka melakukannya, mereka mengubur anak-anak wanitanya dalam keadaan hidup-hidup tanpa sebab, hanya khasyatul faqr, hanya takut miskin. Bayinya digugurkan, bayinya dibunuh, bayinya dikubur hidup-hidup. Kalau zaman sekarang digugurkan bayinya, kalau zaman dahulu setelah lahir kemudian dikuburkan. Pada tanpa salah, tidak ada dosa. Apa salah seorang bayi? Semua orang tahu anak kecil tidak ada dosa. Illa khasyatul faqr, hanya takut miskin, menganggap anak wanita itu membawa sial, tidak bisa bekerja, tidak bisa mencari uang, sehingga dikubur sejak kecilnya. Waliyadzubillah. Watus'alu, dan ditanya, bi ayyi dzambin qutilat, atas dasar dosa apa mereka dibunuh. Wa minal ma'lum, sudah diketahui, annaha laisa laha dzambun, bahwasanya anak wanita kecil itu tidak berbuat dosa sedikit pun, tidak memiliki dosa. Fa fi hadza taubikh, maka dalam ayat ini terdapat ancaman, wa taqri' li qatiliha, dan juga terdapat kecaman bagi orang-orang yang membunuh anak wanitanya. Diancam dan dikecam oleh Allah Subhanahu wa taala, atas dasar dosa apa? Kenapa mereka dibunuh padahal mereka tidak bersalah? Wa idza sama'u kushitat, wa idza sama'u kushitat, dan apabila langit itu dihilangkan, dilenyapkan, uzilat yaitu dilenyapkan. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, yauma tusyaqqaqu as-sama'u bil ghamam, hari, ingatlah pada suatu hari ketika langit itu terbelah, terpecah, sehingga langit itu pun mengeluarkan awan, mengeluarkan cahaya putih, mengeluarkan awan, sehingga tampak awan ketika langit itu terbelah. Yauma nutwi as-sama' kutay sijilli lil kutub, ingatlah pada suatu hari ketika langit itu terbelah, ketika langit itu digulung seperti kami menggulung, seperti digulungnya lembaran-lembaran kertas. Langit itu digulung seperti lembaran-lembaran kertas digulung. sungguh sangat mengerikan. Nah, ketika langit sudah digulung, wal ardu jami'an, demikian juga bumi yang seluruhnya, bumi yang tujuh lapis, ya, semuanya itu qabdatuhu yaumal qiyamah, di bawah genggaman Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, digenggam oleh Allah taala. Was samawat, demikian juga langit-langit yang tujuh lapis, mutwiyatun biyaminihi, dinam, dilipat, digulung di tangan Allah wa taala. Ini kengerian-kengerian yang terjadi pada yaumul kiamat. Wa idzal jahimu su'irat, dan apabila neraka jahanam itu dinyalakan, baik, artinya auqad 'alaiha fasta'arrad, yaitu ketika neraka jahanam itu dinyalakan, neraka jahanam yang lebar, yang sangat dalam, yang sangat gelap, kemudian dinyalakan, kemudian watahabat, kemudian menjadi bergejolak, watahaban lam yakun laha qabla dzalik, di mana kemudian apinya yang tadinya menguning menjadi merah, menjadi menghitam, yang sebelumnya neraka jahanam tidak pernah seperti itu, mengerikan, berkobar-kobar. Nah, siap melahap siapapun yang dilemparkan ke dalamnya. Wal iyadu billah. Maka ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang beriman, peliharalah dirimu, selamatkanlah dirimu dari neraka jahanam. Nah, begitu juga peliharalah keluargamu, istri dan anak-anakmu dari api neraka jahanam. Wa idzal jannatu uzlifat, dan apabila surga itu didekatkan, artinya kuribat lil muttaqin, didekatkan kepada orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang mereka mengerjakan perintah-perintah Allah dan sunnah Rasul, orang-orang yang meninggalkan larangan Allah dan larangan Rasul, orang-orang yang senantiasa melakukan kebaikan-kebaikan, maka surga itu didekatkan kepada mereka. Bukan mereka mendekat ke surga, tapi surga itu didekatkan kepada mereka. Alimat nafsun, maka ketika yang demikian itu terjadi, kengerian-kengerian, matahari digulung, langit digulung, bintang-bintang berjatuhan, matahari pecah, terbelah, neraka dinyalakan, surga didekatkan, alimat nafsum ma ahdarat, pada hari itu, ketika itu, maka taulah masing-masing jiwa, mengertilah masing-masing jiwa apa yang dilakukan. Aykul nafsin li etiyaniha fi siyakis syurt, di sini dalam bentuk konteks syarat. Nah, ma ahdar, alimat ma nafsun, masing-masing jiwa mengetahui, ma ahdarat, apa yang hadir di hadapannya, ma hadarul ladaihi min a'mal allati qaddamatha, dia hadir di hadapannya amalan-amalan yang pernah dia lakukan dulu, kebaikan ada di hadapannya, kejelekan juga ada di hadapannya, semuanya hadir, ahdarat, hadir, maka dia tahu kira-kira dia celaka atau binasa. Karena dia bisa melihat amalan-amalan yang hadir. Maka ikhwati fillah, beramallah sebanyak-banyaknya yang ikhlas, yang sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada riya, tidak ada sum'ah, tidak ada sombong, bangga diri. Dari apa yang kita lakukan, agar supaya menjadi pemberat timbangan amal soleh kita pada yaumul qiyamah, karena amalan yang kita lakukan akan hadir pada yaumul qiyamah. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah ta'ala, wa wajadu ma'amilu hadira, dan mereka menemui apa yang mereka amalkan hadir. Wa wajadu ma'amilu hadira, mereka mendapati amalan-amalan yang mereka lakukan itu hadir di hadapan mereka. Kira-kira kalau kalian ditanya, setelah mengetahui tentang kengerian ini, apa yang kalian akan lakukan setelah ini? Masihkah melakukan amalan-amalan kejelekan? Apakah kalian akan melakukan amalan-amalan kebaikan yang akan menyelamatkan diri kalian pada yaumul kiamat? Tentu kita memiliki niat yang baik, kita akan kerjakan amal-amal soleh, akan mengerjakan perintah-perintah Allah, dan kita akan meninggalkan larangan-larangan Allah Ta'ala. Karena kita dikasih mata, kita dikasih hati, kita dikasih telinga, tentu kita berpikir dengan, kita gunakan semua itu untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Orang yang berakal tentu dia akan berencana untuk melakukan amal-amal kebaikan, agar dia selamat pada yaumul kiamat, karena amal kebaikannya akan hadir di hadapannya. Adapun orang-orang yang tidak berakal, yang telinganya tidak digunakan untuk mendengar kalamullah, yang matanya tidak digunakan untuk melihat kekuatan, tanda-tanda kekuasaan Allah, yang hatinya tidak digunakan untuk berfikir, nam memikirkan tanda-tanda kekuasaan Allah Ta'ala, maka dia tidak peduli dengan kehidupan yang pada yaumul kiamat. Dia hanya peduli kehidupannya di dunia ini. Wal iyadz billah, maka dia seperti binatang ternak, balhum adol, bahkan mereka lebih sesat daripada binatang ternak. Karena binatang ternak mereka senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya saja kita tidak tahu bagaimana cara berzikir mereka. Mereka bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala, adapun manusia memiliki akal, memiliki mata, memiliki hati, ternyata kebanyakan mereka tidak menggunakan untuk memikirkan tanda-tanda kekuasaan Allah, tidak bertasbih, tidak memuji Allah Subhanahu wa taala, kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah Taala. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, wa hadhil awsaf allati wasafa Allahu biha yaumul qiyamah, inilah apa yang Allah sifati dari sifat-sifat tentang hari kiamat. Min awsaf allati tanza'iju lahal qulub, yang menyebabkan hati ini menjadi takut, hati ini menjadi goncang, timbul rasa takut, yang merata dalam hati ini. Maka tentunya kita akan segera mempersiapkan diri kita. Kita pasti akan mati. Kita pasti akan mati. Bukan matinya yang kita takuti, tetapi setelah kematian, apa yang akan terjadi pada diri kita, apa yang kita alami nanti. Apakah ada amal soleh kita? Apakah amal soleh kita cukup untuk menyelamatkan kita dari neraka? Apakah amal soleh kita cukup untuk memasukkan kita ke dalam jannah? Maka beramal solehlah agar kita mendapatkan rahmat Allah. Dengan rahmat Allah kita akan bisa masuk ke dalam jannah Allah Ta'ala. Tentunya dengan dibacanya surat At-Takwir, kengerian-kengerian yang terjadi pada yaumul kiamah akan bertambah takut hati kita. Tentunya wa tahsu'u lil albab li isti'dad lidzalikal yaum, di mana disebutkannya, diingatkannya tentang kengerian pada yaumul kiamah, tentunya akan mendorong orang-orang yang berakal untuk mempersiapkan dirinya ketika terjadinya yaumul kiamah, tentunya dengan beramal yang soleh, yang ikhlas, amal-amal yang baik. Watazajjarahum an kulli ma yujibu lil alawm, tentunya orang-orang yang berakal akan menjauhi dari semua perkara yang akan menimbulkan kehinaan. Dia akan tinggalkan perkara-perkara yang menghinakan dirinya di dunia maupun di akhirat, menipu, curang, zalim, berbuat dosa, maksiat, dan perkara-perkara yang lainnya dia akan tinggalkan, karena perkara itu akan mendatangkan kehinaan, kerendahan di dunia maupun di akhirat. Tentu orang yang berakal akan meninggalkan perbuatan-perbuatan dosa dan maksiat. Walihada qala ba'du salaf, oleh sebab itu berkata sebagian para salaf, man arada ayanzuru liyaumil qiyamah, maka barang siapa yang menginginkan melihat terjadinya hari kiamat, ka'annahu ra'yu 'ain, seakan-akan hari kiamat itu berada di hadapan matanya, falyatadabbaru surah idza syamsu quwwirat, maka hendaklah dia mentadabburi surat At-Takwir, yaitu idza syamsu quwwirat, apabila matahari digulung. Maka ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, baru beberapa ayat yang kita baca, ayat yang pertama sampai yang ke-14 sudah tergambar pada diri kita, seakan-akan hari kiamat itu sudah berada di hadapan kita, seakan-akan kita melihat langsung dengan mata kepala kita bahwasanya matahari itu terbelah, bahwasanya matahari itu digulung, langit terpecah, timbullah berbagai macam awan-awan, banyaknya kabut atau awan ketika matahari terbelah. Kemudian gunung pun berjalan dari tempatnya sehingga menjadi debu, menjadi kalau gunung yang berat itu saja melayang-layang berjalan ke sana kemari seperti kapas, kemudian menjadi debu, apalagi manusia. Entah kemana, entah apa yang terjadi dengan manusia yang kecil dan ringan ini ketika terjadinya yaumul kiamah. Tahu-tahu lautan pun menyala, api di mana-mana, dan kemudian setelah itu manusia pun dikumpulkan, yang baik bersama orang yang baik, yang jelek bersama yang jelek, dan yang lainnya. Tentu jiwa kita akan merasa takut, Maka mari kita sama-sama bersungguh-sungguh untuk melakukan amal-amal soleh. Bersemangat, tidak peduli apa kata orang. Nam, dibilang bodoh. Nam, ilmu-ilmu yang tidak menghasilkan dunia. Nah, kemudian orang yang ketinggalan zaman dan yang lainnya tidak peduli. Kita mempersiapkan diri kita untuk berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla. Agar kita selamat di dunia dan juga selamat pada yaumul qiyamah. Mungkin pertemuan pagi hari ini kita cukup sampai di sini. Insyaallah kita akan lanjutkan lagi untuk membaca surat At-Takwir agar timbul rasa takut kita sehingga kita meninggalkan berbagai macam perbuatan dosa dan maksiat dan bersemangat untuk mengerjakan amal-amal soleh yang ikhlas sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala sallam. Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillah bil amin. تفضلوا رحمكم الله.